Ini ada beberapa pertanyaan di pertemuan sebelumnya, tapi pertanyaannya tentunya butuh waktu jadi dijawab satu-satu aja. Nah, di sini di antara pertanyaan yang ada, apabila ketanda sholat berjamaah, ternyata imam sudah salam dan tidak ada lagi orang yang hendak sholat berjamaah. Tersisa orang yang dia masih sholat kata masbuk. Kemudian kita tidak bergabung dengan orang tersebut, akan tetapi di sebelah kanannya ada tembok atau tiang. Bagaimana cara memposisikan diri kita pada situasi tersebut? Ya, ini berdasarkan pendapat, dan itu fatwa Ibn Baz, boleh bergabung dengan masbuk tersebut, bermakmum bersamanya. Dan sunnahnya jika dua orang, ya, makmum berdiri di sebelah mana? Sebelah kah? Kanan. Sementara di kanan ada tiang atau dinding. Bagaimana caranya? Nah, caranya disentuh, ya, imamnya. Tidak apa-apa, diajak bicara, tidak apa-apa. Saya mau bermakmum, bisa geser. Gitu. Jika disentuh dia paham, jika dia orang yang punya ilmu, paham dia. Tanpa diajak bicara. Digeser, disentuh aja, kemudian didorong sedikit ke kiri, ya, dengan lembut tentunya yang tidak membuat dia kaget. Nah, dia paham. Nah, atau dibisiki, saya mau bermakmum. Baik, dia paham, dia akan bergeser. Jika dia tidak paham dan juga tidak bergeser-geser, berdiri aja di samping kirinya. Nah, berdiri aja di samping kirinya, ya. Pada asalnya sunnahnya di samping kanannya, sejajar, kan begitu. Adapun berdiri di samping kiri imam dalam keadaan di kanannya kosong, tidak ada makmum, ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa, sholat batal. Nah, tidak sah. Nah, tetapi sebagian ulama yang anda ingat jumhur, ya, mengatakan sah meskipun sunnahnya adalah di kanan. Dan Sa'di Ibn Uthaymin dan gurunya Sa'di mendukung pendapat itu. Nah, jadi pada asalnya pada kondisi biasa ya seperti itu, sunnahnya di kanan. Tapi sekarang kondisinya dia berhajat untuk di sebelah kiri. Dia sudah berusaha memberi kode, tapi tidak paham. Hanya dia terpaksa di sebelah kirinya. Nah, baik. Nah, ini saja dulu. Satu-satu ya, karena waktu. Nah.